Konsultasi Syariah. Hadiah Al-Quran untuk non-Muslim. Pertanyaan: bolehkah memberikan hadiah Al-Quran ke teman yang kafir? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang melakukan safar dengan membawa Al-Quran ke negeri musuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain terdapat tambahan, karena saya tidak merasa aman ketika dipegang oleh musuh. Hadis ini merupakan dalil bahwa kaum muslimin dilarang untuk memberikan hadiah mushaf Al-Quran kepada orang kafir karena ditakutkan akan dihinakan. Apakah larangan ini bersifat mutlak? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. 1. Larangan ini bersifat mutlak, sehingga kita dilarang memberikan mushaf Al-Quran kepada orang kafir apapun alasannya. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan beberapa ulama Syafi'iyah. 2. Larangan ini karena alasan keselamatan mushaf, dikhawatirkan dihinakan orang kafir. Sehingga, jika bisa dipastikan tidak akan dihinakan orang kafir, dibolehkan. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Al-Bukhari, dan An-Nawawi. 3. Larangan ini sifatnya makruh dan tidak haram. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah menurut riwayat Ibnul Mundhir. Perbedaan pendapat ini dijelaskan An-Nawawi. Larangan untuk melakukan safar ke negeri kafir dengan membawa mushaf karena alasan seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu kekhawatiran akan dipegang orang kafir lalu dihinakan kehormatannya. Jika dirasa aman dari keadaan ini, misalnya Al-Quran dibawa bersama pasukan kaum muslimin yang mampu mengalahkan mereka, maka ketika itu tidak dilarang. Karena alasan dihinakan tidak ada. Inilah pendapat yang benar. Ini pendapat Abu Hanifah, Al-Bukhari, dan beberapa ulama lainnya. An-Nawawi melanjutkan, sementara Imam Malik dan sekelompok ulama madhab kami, yaitu Syafi'iyah, mengatakan bahwa itu dilarang mutlak. Dan menurut nukilan Ibnul Mundhir dari Abu Hanifah, itu boleh secara mutlak. Kitab Syarah Sahih Muslim. Boleh diberi hadiah terjemahan mushaf Al-Quran. Lalu bagaimana dengan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para raja kafir yang di sana ada ayat Al-Qur'an? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat ke beberapa raja kafir dengan menyebutkan ayat, "Ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla ta'budu illallah wa la tusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُولُوا شْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, yang artinya, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat Ali Imran, ayat 64. Surat Nabi SAW isinya dominan bukan Al-Quran, tetapi ajakan beliau kepada para raja kafir untuk masuk Islam, meskipun di dalamnya ada cuplikan ayat Al-Quran. Para ulama memahami bahwa kitab tafsir tidak disebut mushaf Al-Quran, karena di dalamnya dominan keterangan yang bukan Al-Quran, sehingga wanita haid boleh menyentuhnya. Sementara dalam hadis ini, yang dilarang Nabi SAW adalah membawa mushaf Al-Quran. Al-Qastalani mengatakan, yang dimaksud dalam larangan ini adalah membawa mushaf Al-Quran utuh atau tulisan yang semua isinya Al-Quran. Sementara surat yang ditulis untuk Heraklius, ayat Al-Quran hanya bagian dari isi surat yang lain, yang bukan Al-Quran. Kitab Irsyadus Sari. Karena itulah, sebagian ulama memfatwakan agar orang kafir cukup diberi terjemah mushaf Al-Quran. Imam Ibn Baz mengatakan, orang kafir tidak boleh diberi mushaf Al-Quran, karena khawatir akan menghinakan atau menyanyiakannya. Yang perlu dilakukan adalah mengajarkan dan membacakan padanya, mengarahkan dan mendoakannya. Jika ia mau memeluk Islam, boleh diberi mushaf. Namun demikian, boleh diberikan kepadanya kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab hadis jika diharapkan bisa bermanfaat. Dan boleh juga mushaf terjemahan. Kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah Syekh Ibn Baz. Demikian, Allahu A'lam.